mendengarnya, menyimaknya. Ini keberkahan yang luar biasa, ibadah yang mulia yang Allah mudahkan kita untuk menghadirinya, untuk melakukannya. Ini nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang besar yang kita terima dari Allah. Allah mudahkan kita untuk bersama kitabnya dalam salat, dan tidak akan kita temukan, ya, tidak akan kita temukan kalau kita cari-cari. Ya, terkadang kebiasaan kaum muslimin mempersingkat salat, ya, mempersingkat bacaan, sementara kita menikmatinya. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban kita yang mendapatkan keberkahan ini. Dan bila mana kita ingin mendapatkan keberkahan lebih, maka lazimkan, usahakan untuk mengiringinya, membacanya dan beriringan bersama bacaan tersebut. Ya, beriringan bersama sehingga kita tahu apa yang akan dibaca, apa yang dibaca karena kita menyimaknya dalam salat. Subhanallah. Ini nikmat yang tidak kita sadari, yang mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan di masjid-masjid lain. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, hari ini kita memulai kembali, ya, seperempat hizb dari Al-Quran, bacaan subuh, dan terus berlanjut. Terus berlanjut, dan ini yang sangat membuat kita merasa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita taufik, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemudahan untuk memperbanyak ketaatan. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati Allah, itu sekedar mengingatkan karena berbagi kegembiraan, berbagi keharuan di mana Allah Subhanahu wa taala spesialkan kita untuk bersama kitabnya dalam salat. Ya. Di Masjid Nabawi dan di Masjid Mekah itu kita temukan di salat tarawih, ya, sementara di salat yang lain tidak, karena imamnya banyak. Ya, imamnya banyak dan mereka tidak membaca urut. Sementara kita sekarang, dan imam kita bisa kita mengkhatamkan Al-Quran dengan sekedar menyimak, dan menyimaknya dalam solat, dan menyimaknya dalam solat yang diperintahkan oleh Allah. Kita menyimak Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dengan seksama dan diamlah, semoga kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, wa syukru lahu, dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita untuk jilid yang ke-7 ini, juz yang ke-7 kitab Sahih Muslim yang kita baca, tersisa mungkin satu pertemuan lagi untuk selesai bab yang ke-4. Ada beberapa hadis, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian bab yang terakhir, bab yang ke-5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis. Mungkin dua pertemuan, mungkin besok dan lusa, Selasa dan Rabu. Ya, atau Rabu dan Kamis kita selesaikan. Untuk Senin dan Selasa ini kita uraikan tentang siapa-siapa saja ashabul furud yang kita janjikan, ya, yang kita janjikan, siapa saja yang ditetapkan oleh Allah penerima warisan dari keluarga-keluarga terdekat mayit. Ya, mungkin ini perlu mencatatnya dalam buku, yang langsung dari buku ini, ya, dari buku kita. Yang pertama, kita mungkin buka Al-Quran yang tertera di dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya. An-Nisa ayat 11. yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kemudian An-Nisa ayat 12, ini ayat ayat mawaris, ayat ilmu warisan. Nisa 11, 12 dan 176. Di situ ada beberapa kategori. Yang pertama setengah. Ya. Ya, setengah. Nis setengah dari total harta warisan yang ditinggalkan. Ya, dari total harta warisan yang ditinggalkan. Yang mendapat setengah ini adalah suami. Ya. Yang mendapat setengah, siapa saja yang mendapatkan setengah? Yang pertama suami. Ya. Yang pertama suami. Berarti yang meninggal siapa? Ini kalau istri yang kaya luar biasa. Punya istri kaya raya. Makanya banyak orang yang mencari janda tua kaya. Ya. Itu yang pertama. Suami berarti yang meninggal istri. Kemudian yang mendapatkan setengah juga adalah anak perempuan. Ya, anak perempuan. Anak laki-laki tidak akan kita temukan. Karena dia asabah. Yaitu mendapatkan sisa dari setelah dibagikan dari yang ada, dari yang mendapatkan pembagian langsung dari Allah ini masih tersisa, maka sisanya milik asabah. Dan yang pertama dari asabah ini seperti yang telah kita pelajari siapa? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Jadi anak perempuan yang mendapatkan setengah juga. Suami, anak perempuan. Berarti anak perempuan ini yang meninggal berarti siapa? Ayah atau ibu? Ya. Ayah atau ibu. Yang mana meninggal ayah dan anak, maka anak perempuan dapat setengah. Atau ibu. Karena kalau bin itu anak perempuan. Dari siapa? Tentu dari orang tuanya. Siapa orang tuanya? Ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya. Kemudian yang ketiga, istilah dalam Arabnya tidak sebutkan tadi ya. Suami tadi bahasa Arabnya apa? Az-zawju. Az-zawju. Sementara anak perempuan al-bintu. Al-bintu. Ya, binti yang dalam istilah kita itu anak perempuan. Anak perempuan dari si fulan. Ya. Bin al-bintu. Kemudian yang ketiga bintul ibni. Bintul ibni. Bintu itu anak perempuan tadi, ibni anak laki-laki. Berarti anak perempuan dari anak laki-laki. Ringkasnya apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Punya anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ini tentu bukan mendapatkan jatah langsung dari Allah, tapi yang ditetapkan dia mendapatkan sisa. Ya. Sementara anak perempuan dari anak laki-laki ini itu mendapatkan setengah, di antara yang mendapatkan setengah, tapi tidak mesti dapat. Karena di situ kan ada, kalau seandainya terkumpul semuanya, ada yang menutupi sehingga yang ya, tapi yang berhak mendapatkan setengah itu di antaranya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat, al-ukhtu syaqiqah. Al-ukhtu saudari. Al-akhu saudara. Ya. Al-ukhtu saudara perempuan. Saudara perempuan. Asy-syaqiqah kandung. Si ayah, si ibu. Asy-syaqiqah itu kandung, si ayah, si ibu. Al-ukhtu syaqiqah saudari kandung ini mendapatkan juga setengah. Di antara yang berhak mendapatkan setengah adalah saudari kandungnya itu seayah seibu, al-ukhtus syaqiqah. Sudah berapa? 4. Suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, kemudian saudari kandung atau seayah seibu, saudari kandung. Yang kelima, al-ukhtu li'abin. Al-ukhtu li'abin, saudari seayah. Ya, saudari seayah. Kalau seandainya nanti akan ada orang-orang seperti itu, maka akan ada yang diutamakan nanti ketika ada masalah apa yang melindung atau penutup. Ya, ini orang-orang yang dijelaskan, ditetapkan oleh Allah menerima separoh, menerima setengah. Ya, ada lima. Satu laki-laki, 4 perempuan. Ya, 4 perempuan. Apalagi yang diprotes oleh kaum muslimin. Ya. Yang agama Islam memberikan, menjatahkan 4 kategori perempuan yang mendapatkan setengah dari harta warisan. Ya, setengah dari harta warisan. Anak perempuan, ya, cucu dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah. Laki-laki cuma satu. Dari separoh setengah dari harta warisan. Nah, sampai masih saja ada yang protes bahwa Islam ini tidak adil membagi warisan. Ya, di sini siapa yang paling banyak? Ya, perempuan yang mendominasi mendapatkan separoh. Laki-laki cuma suami saja. Ayah tidak dapat separoh. Ya. Suami. Ini orang-orang yang mendapatkan separoh dari harta warisan. 5 kategori: suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari sepupu, dan saudari seayah. Saudari seayah. Selesai. Ya, selesai. Ini orang-orangnya. Tidak ada yang selain itu, tidak ada. Selain dari 5 kategori tadi, tidak ada yang mendapatkan separoh. Kemudian kita telah menjelaskan berkali-kali tentang paket-paket yang dijelaskan oleh Allah. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Ya. Paketnya. Yang pertama setengah, kemudian sepertiga. Setengah bahasa Arabnya apa? Nisfu. Kemudian sepertiga bahasa Arabnya apa? Sulusu. Sulus. Tha, lam, tha bersambung. Ya, semuanya. Tha, lam, tha. Sulus. Ya. Kemudian seperempat rubu'. Ya. Berbaris dhamma semuanya. Ya, berbaris dhamma. Sulus dhamma juga, baris depan. Rubu berbaris depan. Ya, asal 4 itu berapa? Arba'ah. Ya, untuk menjadikan dia seperempat rubu'un. Tinggal membuang alifnya, kemudian tersisa ra, ba, ain, kemudian dibuat harakatnya semua pangkal huruf awal dan huruf tengahnya berbaris, mesti berbaris fathah dhamma depan. Sementara ujungnya itu bisa berubah-ubah. Ya. Ujungnya bisa berubah-ubah, tapi huruf pertama, kedua mesti berbaris dhamma, itu seper. Jadi sepertiga sulus, seperempat rubu', seperenam, ya, sadisatun enam, ya, ya, dibuat sin, dal, sin, kemudian baris pertama, huruf pertama dan kedua harus berbaris dhamma, sulus, ya, seperenam, seperenam. Delapan bahasa, seperdelapan lagi. Delapan bahasa Arabnya thamaniyatun. Ya. Ya, kemudian ambil tiga huruf asalnya, yaitu tha, mim, nun. Ya. Maka didomahkan huruf awal dan kedua, thumunun. Thumun. Seperdelapan. Berarti nisfun, thulusun, rubu'un, sudusun, thumunun. Ya, ini lima paketnya. Kemudian yang terakhir, dua per tiga. Dua per tiga. Dia sepertiganya sudah ada sulus tadi, tinggal menambah alif dan nun di ujung untuk menambahkan, menandakan dia dua. Ya. Sulusani. Ya. Sulusnya sepertiga, kemudian jadi dua per tiga, tambah alif dan nun di ujung. Sulusani. Ya, terkadang dia ya dengan nun, sulusaini. Tetapi harus ada antara alif dengan nun atau ya dengan nun. Sulusani itu asalnya itu dua per tiga. Yang mendapatkan setengah tadi itu nisfun, ada lima kategori. Satu laki-laki, empat perempuan. Separuh harta warisan. Bayangkan, setengah harta warisan. Perempuan yang mendominasi. Ya. Kemudian yang kedua, maksudnya paket yang kedua, ya, yang kedua sepertiga, benar. Yang kedua sepertiga. Saya dengar yang ketiga tadi. Ya, yang kedua sepertiga, pemiliknya yang pertama al-ummu, ibu. Berarti yang meninggal anak, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki maupun perempuan. Dia punya ibu, mak, ya. Maka di antara dia termasuk yang menerima, tetapi ada ketentuannya, ya, ada ketentuannya. Dia di antara yang menerima sepertiga, sepertiga dari total harta warisan. Dari semua sepertiga sulus. Ini ibu masih perempuan, masih perempuan. Kemudian yang kedua, yang pertama ibu tadi, yang kedua akhawani li ummin fa akthar. Akhawani, dua saudara laki-laki, ya, dua orang, dua orang atau lebih, ya. Saudara seibu masih disebabkan oleh ibu, masih disebabkan oleh perempuan. Dua saudara laki-laki seibu, dua atau lebih. Misalnya yang meninggal itu laki-laki, dia punya dua saudara laki-laki atau tiga seibu, maka dua orang ini dengan syarat memang paling minimalnya dua orang. Dua orang atau lebih, dia saudara seibu. Ya, saudara seibu. Ibunya itu yang menyebabkan. Ibunya menyebabkan. Karena yang pertama dapat sulus adalah ibu sendiri. Yang kedua, dua laki-laki dan atau lebih, dan dia adalah saudara, tetapi seibu, disebabkan oleh ibunya juga. Ya, disebabkan oleh ibunya. Maka dia mendapat sepertiga harta warisan. Untuk kategori, untuk paket kedua ini dua orang, dua kategori saja, yaitu ibu dan saudara, atau dua orang saudara laki-laki seibu. Dua orang ini minimalnya. Ya, kalau tiga tentu termasuk minimal punya dua orang saudara seibu laki-laki, maka dia mendapatkan sepertiga dari harta warisan. Itu untuk yang kedua, yaitu sepertiga, dua orang saja, dua kategori, dua yang menerima, ibu dan dua saudara laki-laki seibu atau lebih. Yang ketiga ar-rubu', yaitu rubu', seperempat. Ya, seperempat ini yang mendapatkan, ini semuanya berdasarkan ayat. Ya, semuanya berdasarkan ayat tadi, ayat An-Nisa 11, 12, 176. Rubu', dua orang juga yang mendapatkan. Yang pertama suami, suami tadi, suami dapat separuh kan. Ya, kalau seandainya tidak memenuhi persyaratan separuh, maka dia akan mendapatkan seperempat. Ya. Dalam ayat itu ada persyaratannya. Kalau yang meninggal itu tidak punya anak, ya, maka walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Kalian mendapatkan separoh yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian bila mana mereka tidak punya anak. Ya. Artinya mereka tidak punya keturunan. Anak istrinya itu yang meninggal tidak punya keturunan, tidak punya anak, maka suami mendapatkan separoh. Ya. Ya. Terkadang tidak punya anak itu juga ada untungnya. Ya. Ya, makanya ikuti apa yang ditetapkan oleh Allah, tidak perlu protes. Ya. Tidak perlu protes. Bila mana punya anak, nah baru dia pindah ke kategori yang kedua, seperempat. Apabila dia punya keturunan, punya anak perempuan istri tersebut, maka suami mendapatkan seperempat. Berkurang jadi jatahnya. Berkurang jatahnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, istri. Berarti yang meninggal suami. Istri mendapatkan maksimal dari peninggalan suaminya seperempat. Maksimal yang ditinggalkan oleh suaminya seperempat dari harta warisan total. Ya. Seperempat. Itu kalau suaminya tidak punya anak. Ya. Kalau suaminya tidak punya anak, kalau suaminya punya anak, maka dia berpindah ke pembagian berikutnya. Jadi dua saja yang menerima seperempat, suami dan istri. Ya, suami bila mana istrinya meninggal dan dia tidak punya anak, maka suami dan dia punya anak, maka suami mendapatkan seperempat. Kalau seandainya dan yang kedua istri, berarti yang meninggal suami, bila mana suaminya tidak punya anak, dari dia atau dari yang lain, dari dia atau dari yang lain, maka dia tidak lagi dia mendapatkan seperempat. Kalau dia punya anak, baik dari dia ataupun dari yang lain, maka istri tidak lagi berhak mendapatkan seperempat. Jadi berkurang jatahnya. Jadi berkurang jatahnya. Itu seperempat. Ya, seperempat. Saya mungkin sampai di sini saja. Ya. Karena anak saya dari tadi malam nuntut cepat pulang. Ya. Dia ada TO sekarang ini. Ya. Jadi kita sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita besok. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu. Jadi yang telah kita pelajari setengah, sepertiga, seperempat. Setengah lima orang yang mendapatkan sepertiga dua, seperempat juga dua. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.